dan juga derita. Waduh, gak tahan, pipis pun pedih, badan meriang, gatal melulu, gatal melulu. Bapak ibu gak pernah nitip perlengkapan tempuh. Aduh, hai sayang, enaknya dikit, sakitnya lama, sakitnya lama. Ya tablet, ya puyer, ya salep, semuanya ku coba. Tengok, tengok, tengok, tengok, tengok. Kedok